Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ir ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmatillahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sampai pada pembahasan sifat al-istiwa ala al-arsh, beristiwa di atas arsh. Al-Imam Taimiyah berkata, wa qawluhu ta'ala ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, firman Allah bahwasanya ar-Rahman beristiwa di atas arsh, fi sab'ati mawadhi', pada 7 tempat dalam Al-Quran, 7 ayat menyebutkan ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kemudian dengan lafal yang lain, ya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa alal arsy. Sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, tsumma kemudian istawa alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang lain tentang istiwa alal arsh. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas pertama kali tentang arsnya, tentang arsh terlebih dahulu, baru kemudian kita akan bahas sifat istiwa alal arsh. Ya. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang istiwa terlebih dahulu, ya. Atau tentang al-arsh terlebih dahulu, al-arsh, ya. Al-arsh fil lughah, secara bahasa, ada 3 makna, ya. Ada makna yang banyak, tapi di antaranya 3 makna tersebut, yang pertama maknanya adalah sarirul malik, singgasana raja. Yang kedua namanya, maknanya as-saqaf, itu atap. Yang ketiga namanya al-mulk, kekuasaan. Sarirul malik seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataannya, Hudhud inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, ya, wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Kata burung Hudhud, aku melihat mereka di sana dikuasai oleh seorang wanita, itu Ratu Balqis, ya. Wa utiyat min kulli syai', dan ratu tersebut diberikan segala sesuatu, wa laha 'arsyun 'adzim. Wa laha 'arsyun 'adzim. Ya. Balqis memiliki singgasana yang besar. Yang agung. Kemudian juga Sulaiman berkata, qala nakkiru laha arsyaha. Ya. Kata Sulaiman, rubah-rubah, ya. Rubah-rubah singgasana Balqis. Demikian juga tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Maka Yusuf mengangkat kedua orang tuanya, diletakkan di singgasana. Ini semua maknanya singgasana. Kemudian makna yang kedua as-saqaf, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Yang di mana kota tersebut kosong, berjatuh dengan atapnya sampai atapnya jatuh ke bawah. Khawiyah maksudnya kampung tersebut kosong, ala urushiha yaitu atapnya sampai jatuh ke bawah, datar dengan tanah, yaitu bangunan yang yang hancur ya, sampai atapnya ke tanah. Adapun al-mulk datang dalam beberapa syair atau dalam perkataan orang-orang Arab tentang makna arsy secara bahasa maknanya adalah al-mulk. Adapun dalil-dalil tentang arsy maka kita bisa bagi dua tentang Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quran datang penyebutan arsy ya 21 kali penyebutan arsy ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Zul Arsyil Majid, pemilik arsy yang megah ya, pemilik arsy yang agung ya. Demikian juga dalam surat Ghafir Rafi'ud Darajat Zul Arsy, pemilik arsy yang mengangkat derajat dan memiliki arsy. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsyil Azim, lihat di sini Al-Majid maknanya luas ya, agung ya. Al-Azim maknanya apa? Agung atau besar ya. Zul Arsyil Azim. Kemudian juga dalam ayat yang lain Rabbul Arsyil Karim, Al-Karim, pemilik arsy yang mulia. Ini maknanya mulia. Kemudian juga di antaranya Allah berfirman wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Maka pada hari tersebut ya wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah ya wa yauma idzi waqa'atil waqi'ah wan syaqqatis sama'u fa hiya yauma idzi wahiyah wa ya kemudian wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzi tsamaniyah. Pada hari kiamat kala arsy Rabbmu di atas mereka semua diangkat oleh 8 malaikat. Arsy pada hari kiamat diangkat 8 malaikat, yaitu arsy pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir juga alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di akhir dari surat Ghafir wa tarul malaikata hafina min haulil arsy yusabbihun. Kau lihat malaikat berkumpul di sekitar arsy, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala tsumma istawa 'alal arsy. Ini dua ayat seperti ini. Kemudian juga 7 ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini contoh ada 21 ayat di antaranya ini semua ya, saya ulangi Rabbul Arsyil Zul Arsyil Majid, pemilik arsy yang megah luas, Rafi'ud Darajati Zul Arsyi yang mengangkat derajat, yang memiliki arsy, Rabbul Arsyil Azim ya, memiliki arsy yang agung, Rabbul Arsyil Karim di akhir surat Al-Mu'minun ya, pemilik arsy yang mulia, Wa yahmilu arsya rabbika fahukum yawma idhin thamaniyah, pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Alladzina yahmilu arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minu bih. Dalam surat Ghafir, awal-awal surat Ghafir, malaikat yang mikul arsy. Kemudian di akhir surat Ghafir, wa taral malaikata hafina min hawl arsy, kulit malaikat berada di sekitar mengelilingi arsy dan mereka bertasbih. Thumma istawa 'ala arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman wa al-Istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Baik, dari as-sunnah banyak yang menjelaskan tentang hadis-hadis tentang arsy. Di antaranya Nabi SAW bersabda, ya, "Udzina li an uhaddisa an malakin min malaikah min hamalatil arsy." Kata Nabi, aku diizinkan untuk bercerita tentang satu malaikat dari para malaikat yang memikul arsy. Inna ma baina syahmati udhunihi ila hatiqihi masirati sabu ami'ah am. Kata Nabi SAW, diizinkan kepada aku untuk bercerita tentang malaikat dari malaikat-malaikat min hamalatil arsy, yang memikul arsy. Sungguhnya jarak antara syahmati udhunihi, antara tu, daun telinganya, ila atikih, sampai pundaknya, sejauh 700 tahun perjalanan. Sejauh 700 tahun perjalanan. Ini malaikat yang sangat besar. Ya. Saya terjemahkan, diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari para malaikat pemikul ars. Jarak antara daun telinganya hingga pundaknya perjalanan 700 tahun. Baik, hadis yang lain seperti Nabi SAW berkata, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad. Sungguhnya arsy Allah bergetar gara-gara wafatnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Apa terjemahnya tadi? Makanya belajar bahasa Arab. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Bahwasanya arsy Allah bergetar karena wafatnya siapa? Sa'ad. Kalau antum pas wafat apa yang bergetar? Allah alam. Baik. Di antaranya Nabi SAW bersabda, al-mutahabuna fi jalalillah fi zilli arshihi yawma la zilla illa zillu. Kata Nabi SAW, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka pada hari kiamat mereka akan berada di zilli arsyihi, di bawah naungan bayangan arsy Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungannya. Para ulama mengatakan di bawah naungannya, maksudnya di bawah naungan arsy Allah. Faham? Bukan naungan zat Allah, tapi naungan arsy Allah berdasarkan riwayat yang lain. Bahwasanya mereka berada di bawah naungan arsy Allah. Orang-orang yang saling al-mutahabuna fi bijalalillah, yang mencintai karena Allah, fi zilli arsyihi, berada di naungan arsy Allah, di hari fi yawma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saling mencintai di bawah naungan arsy. Taib. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang zikir. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, apa? Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kata, yaitu subhanallah bihamdihi, saya bertasbih kepada Allah ya dengan memujinya sebanyak khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya, sesuai dengan keridhaan dirinya, seberat arsnya, seberat arsnya. Wa midada kalimati, dan juga sebanyak perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanpa batas. Ini juga disebut tentang arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha a'adda inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma bainad darajataini, jarak antara satu surga dengan surga yang lain, kama bainas sama'i wal ard, jaraknya seperti langit dan bumi. Setelah Nabi menjelaskan tentang derajat-derajat surga, kata Nabi, fa idza sa'altumullah fas'aluhu firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Karena Firdaus itu, surga Firdaus, yang paling tinggi dan yang paling tengah. Yang paling tinggi dan paling tengah. Wa fauqahu arsyur rahman. Dan setelah surga Firdaus ada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhu tanfajiru atau tatafajjaru anharul jannah. Dari situlah keluar sungai-sungai surga. Jadi hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa fawqahu arsyur rahman. Mintalah surga Firdaus, sungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah, dan di atasnya ada apa? Arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ini saya lupa, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh, surat Hud. Kata Allah, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sita ayyamin wa kana arsyu alal ma. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, dan tatkala itu arsnya berada di atas air. Hadis yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyuhu 'alal ma. Dahulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah, dan ketika itu arsy Allah berada di atas apa? Di atas air. Arsy Allah berada di atas air. Kemudian juga misalnya hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ya. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah, atau innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah wa kana arsyuhu 'alal ma. Dalam hadis yang lain, inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal-ard bi 50 alf sanah wa kana arsyuhu alal ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadir al-khalaiq. Allah menulis maqadir al-khalaiq. Allah menulis takdir-takdir makhluk-makhluk. Kapan ditulis? Qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sanah, ya. Bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, wa kana arsyu al-ma, tatkala itu arsy-nya sudah berada di atas air. Baik, kalau sudah tolong dihapus karena kita membahas pembahasan yang lain. Antum foto terus di rumah disalin apa cuma foto aja? Sifat-sifat arsy. Di antara sifat-sifat al-arsy, pertama dia adalah makhluk. Tidak ada yang ragu tentang ini ya. Jangan ragu-ragu arsy makhluk atau bukan ya. Semua selain Allah itu apa? Makhluk. Dalilnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim." Ya. Rabbul Arsyil Azim dan selanjutnya. Rabb menunjukkan, sebagian penjelas Ibn Hajar rahimahullah, Rabb menunjukkan al-arsh merbub ay makhluk. Makanya Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, di antara alam semesta tersebut adalah apa? Arsh. Berarti Allah menciptakan apa? Arsh. Allah menciptakan arsh. Taib. Kemudian di antara sifat-sifatnya, Zu al-Qawaim, memiliki kaki-kaki. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, Inna nasa yus'akun. Inna nas yus'akun. Wa ana awwalu man yufiq. Ya. Fa idza ana bi Musa alaihi salam akhidhun bi qa imatin min qawaimil arsh fala adri afaq qabli am juziya bi saqati at-tur saqati at-tur. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak, manusia semua ditiup sangkakala, semuanya meninggal. Nasius akun. Ditiup sangkakala, apa namanya, wanufiqo fissuri fasa'iqo man fissamawat. Tatkala ditiup sangkakala, semuanya tewas. Illa man sya'Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Maka semuanya meninggal tatkala itu. Kemudian, thumma nufiqo fi'ihukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kali, fa'idahum kiamu yang dhuru, maka tiba-tiba manusia bangkit. Yang pertama kali bangkit Nabi SAW. Ana awwalu man yufiq. Aku yang pertama kali bangkit. Belum ada yang bangkit kecuali Nabi SAW. Fa'idah ana bi Musa, tiba-tiba saya lihat Musa sudah bangkit juga. Qa'imun bi qa'imatin min qawamil arsy. Tiba-tiba Nabi Musa memegang salah satu tiang arsy. Salah satu tiang dari tiang apa? Tiang-tiang arsy. Pemilik apa? Tiang-tiang ya. Bukan kaki-kaki, tiang. Ya. Maka Nabi berkata, "Fala adri afaqa qabli?" Apakah Musa ini bangkit dulu sebelumku? Saya enggak tahu, tiba-tiba dia sudah ada. Am juzya bi saqatit tur, atau dia sudah pernah Allah matikan sebelumnya ketika Nabi Musa minta melihat Allah, ya. "Rabbi arini anzur ilaik walan tarani, walakin dzur ilal jabali fa in istaqarra makana fa sawfa tarani." Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Waktu Nabi Musa berkata, "Ya Rabku," Nabi Musa rindu sudah mendengar suara Allah. Musa ingin melihat. "Arini anzur ilaik." "Ya Allah, perlihatkanlah dirimu. Aku ingin lihat." "Qalan tarani," "Kau tidak bisa melihat aku. Lihatlah kepada gunung. Kalau dia masih kokoh, kau akan melihat diriku." "Falamma tajalla rabbul jabal," tatkala Allah menampakkan dirinya pada gunung, "ja'alahu dakka," tiba-tiba gunung tersebut yang besar, yang megah meledak, "fa kharra Musa sa'iqa," maka Musa pun mati atau pingsan atau mati. Maka Nabi berkata, "Saya enggak tahu apakah dia ikut mati, kemudian dia bangkit sebelum aku, atau dia dikecualikan dari yang mati karena dia sudah pernah mati sebelumnya ketika di dunia. Paham? Itu maksudnya. Jadi intinya yang jadi perhatian kita di sini, fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawamil arsy, itu tiba-tiba Musa memegang tiang arsy. Kemudian sifat berikutnya, arsy yuhmal, dipikul ya. Ayatnya tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna alladzina amanu rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Di awal surat Ghafir. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Kemudian juga, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sudah kita sebutkan juga dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arsy dipikul oleh para malaikat. Dipikul para malaikat. Kemudian di antara ciri-ciri arsy juga yang berikutnya, yaitu arsy muqabbab. Ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, diikuti oleh sebagian ulama. Muqabbab maksudnya berbentuk kubah. Dalilnya apa? Ada datang hadis diperselisihkan oleh para ulama, sahih atau dhaif, yaitu Nabi mengatakan arsy bentuknya begini, Nabi bentuk kubah. Adapun hadis yang sahih riwayat Bukhari, tadi sudah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus." Fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah wa awsatul jannah. Perhatikan sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus yang paling tinggi dan yang paling tengah. Paling tinggi surga Firdaus, paling tinggi, paling tengah. Nah, kesimpulannya bentuknya jika digabung, di merger antara paling tinggi, paling tengah, berarti bentuknya kubah. Berarti bentuknya apa? Bentuknya kubah. Dan di atasnya arsy rahman. Fawquhu, di atasnya ada arsy. Nah, kalau arsy adalah atap dari surga tersebut, maka arsy bentuknya apa? Kubah. Paham? Ini datang hadis namun diperselisihkan. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Khalifah Tawi mengatakan hadisnya sahih, Nabi menaskan bentuknya seperti kubah. Atau dalam hadis yang sahih, istimbat ya, menguatkan hadis yang tadi. Taib, ini diantara sifat-sifat arsy. Berikutnya kita bahas tentang kekhususan arsy. Keistimewaan arsy. Arsy memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, dia saja yang arsy sajalah yang diistiwa oleh Allah. Cuma arsy saja. Summa istawa alal arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Nah, boleh kita bilang Allah beristiwa di atas gunung, beristiwa di atasnya ada. Yang cuma di atas apa? Arsy. Jadi satu-satunya makhluk yang diistiwa oleh arsy cuma apa? Diistiwa oleh Allah cuma arsy. Yang kedua, a'lal makhlukat. Makhluk tertinggi. Dalilnya tadi mana? Ini kan dalilnya. Bahwasanya di atas surga Firdaus ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia asqalul makhlukat, makhluk terberat. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Tidak. Dalilnya tadi zikir wazinata arsyihi. Wazinata wa zinata arsyihi. Nabi sedang menyebutkan yang ter, ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Ya Allah, ku memuji Engkau dan bertasbih kepadamu sebanyak makhlukmu yang tidak terhingga. Wa ridha nafsi, dan keridhaanmu yang juga tidak terhingga. Wa zinata arsyihi, dan beratnya apa? Arsmu. Kalau ada makhluk lebih berat, Nabi akan sebutkan. Berarti arsy Allah yang paling apa? Berat. Madida kalimati, dan kalimatmu yang tidak terhingga. Berarti yang makhluk terberat adalah zinata arsyihi. Faham? Dan wajar dia makhluk paling besar. Kemudian, akbarul makhlukat. Makhluk terbesar. Kata Nabi, ya Abu Dzar, ya. Mas samawatu sab'. Mas samawatu sab'. Ya. Fil kursi. Illa kahalaqatin mulqatin bi ardin falat. Wa fadlul arsh ala al-kursi kafadil falat ala al-halaqah. Atau kama kala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidaklah langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi. Kursi luas, ya. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi apa? Langit dan bumi. Berarti kursi Allah luas. Kata Nabi, tidak langit yang tujuh di kursi seperti halaqah kahalaqatin, seperti uang atau cincin yang dilempar di padang yang luas. Langit yang tujuh kalau dibandingkan kursi begitu luas, seperti cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Nah, ars dibandingkan kursi juga demikian. Kursi kalau dilemparkan di ars seperti cincin dilemparkan di padang pasir. Faham? Kursi kalau dilemparkan dibandingkan ars seperti cincin dilemparkan di padang pasir, berarti sangat-sangat luas. Maka dia adalah akbarul makhlukat, makhluk yang terbesar. Makhluk terbesar yang kita lihat langit sekarang. Langit enggak ada apa-apanya. Yang kita lihat baru langit dunia. Belum langit kedua, kita belum lihat. Langit ketiga belum lihat, langit keempat belum lihat, langit kelima, langit ketujuh belum lihat. Ya, tujuh, langit tujuh tentu lebih luas. Ya, langit tujuh lebih luas. Setelah itu masih ada yang lebih besar, yaitu kursi. Setelah itu masih lebih besar lagi, itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan arsy, al-arsh lam yuqbad. Lam yuqbad yaum al-qiyamah. Arsh tidak ikut dilipat oleh Allah pada hari kiamat. Artinya arsh tetap meski terjadi kehancuran alam semesta, ars tidak ikut hancur. Ketika terjadi kehancuran alam semesta karena kiamat, ars tidak ikut hancur. Dalilnya tadi, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Haqqah, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yawma idhi waqa'atil waqi'ah wa insaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah. Katalah pada hari kiamat kelak, wa humilatil ardu, bumi diangkat, gunung diangkat kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian langit fahiyah yauma idin wahiyah, langit menjadi lemah, dirobek oleh Allah kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun arsy tidak, wa yahmilu arsya fawqahum farsya rabbika fawqahum yauma idin thamaniyah. Maka pada hari itu arsy diangkat oleh 8 malaikat. Berarti arsy tidak ikut apa? Tidak ikut hancur. Paham? Ya, tadi sudah kita sebutkan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin thamaniyah. Ini terjadi pada hari kiamat. Ars tidak ikut hancur. Sama Dalilnya juga ini surat apa? Al-Haqqah. Dalilnya juga akhir surat Az-Zumar. Mulai Allah berfirman dari firman-Nya apa namanya? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatu yaumil qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sementara bumi dalam genggaman Allah, was-samawati matwiyatun biyaminih, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yusyrikun, maksudnya Allah sebut mereka syirik. Kemudian Allah sebut tentang hari kiamat, itu kondisi hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Kau melihat malaikat pada hari tersebut berada di sekeliling apa? Arsy. Berarti arsy tidak ikut apa? Hancur. Karena konteksnya konteks hari kiamat. Dari akhir surat Az-Zumar mulai dari firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri, hingga wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihun. Ya, ini sisi pendalilannya. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan bumi pada saat itu dalam genggaman Allah, dan langit-langit di lipat oleh Allah. Terus Allah sebutkan terus sampai hari kiamat, dan kau lihat malaikat pada ketat itu sedang berada di sekitar apa? Arsy. Berarti arsy tidak ikut hancur. Tapi di antara keistimewaan arsy, arsy diciptakan dengan tangan Allah. Datang dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Umar, riwayat yang sahih bahwa Ibnu Umar berkata, ya, khalaqallahu arba'atan biyadihi. Artinya Allah menciptakan empat hal dengan tangannya. Apa empat hal tersebut? Maka Ibnu Umar mengatakan, yaitu al-arsh, wal-qalam, wa-adam, wa-jannatu adan. Satu, arsh. Yang kedua, al-qalam, pena untuk mencatat. Yang ketiga, Adam. Adam ciptakan tangan Allah, kan? Adam. Yang keempat, jannatu adan. Ini diantara keistimewaan arsy Allah. Arsy diciptakan dengan tangan Allah. Adapun yang lain Allah mengatakan kun fayakun. Adapun yang lainnya Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Yang lainnya dengan kun fayakun. Taib, diantara keistimewaan arsy, al-arsh awalul makhlukat inda ba'dil ulama, ya. Arsh makhluk yang pertama. Menurut sebagian ulama, kenapa saya katakan sebagian? Karena ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan pendapat pertama, arsy yang pertama. Ada yang kedua mengatakan al-qalam yang pertama. Ada yang mengatakan yang ketiga adalah al-ma. Ini khilaf. Adapun yang mengatakan al-qalam yang pertama, dalilnya Nabi bersabda, awwalu ma khalaqallah al-qalam qala lahu uktub. Dalam hadis Nabi berkata, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah berkata kepadanya, tulislah. Allah berkata kepadanya apa? Tulislah. Berarti pena yang pertama kali ditulis. Pena yang pertama kali diciptakan. Awaluma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan adalah pena. Maka Allah katakan, tulislah. Madza aktub, kata pena, apa yang kutulis? Uktub maqadir khalaqil akhlaqil bisa. Tulis saja takdir seluruh manusia sampai hari kiamat. Tapi intinya, di sini dikatakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Namun pendapat yang lebih kuat, arsy lebih dahulu daripada pena. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan. Nabi SAW bersabda diantaranya, kana Allah walam yakun syai'un. Walam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arsyuhu 'alal ma. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama dia, dan belum tidak ada sama dia, berarti belum ada pena. Yang ada wa kana 'arsyuhu 'alal ma, arsy-nya di atas air. Maka ada yang mengatakan air dulu. Air ini bukan air laut ya, kita enggak tahu air apa. Bukan air sumur, bukan air. Ini air di atas sana masih ada air. Air bukan cuma di bumi, ada air di atas air tersebut ada arsy. Nah, mana yang duluan, arsy atau air? Wallahu alam bisawab. Tetapi yang lebih kuat, arsy lebih dahulu daripada apa? Pena. Daripada kolam, daripada pena. Demikian juga firman Allah, huwallazi khalaqa samawati wal ardha fi sitti ayyamin wa kana arsyuhu 'alal ma. Jadi arsy lebih dahulu daripada kolam, ini pendapat yang dipilih banyak ulama dan ini lebih kuat. Adapun awwalama khalaqallahul qalam qala lahu uktub, maka ini ada dua bacaan, ada dibaca awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan adalah qalam dengan dhamma. Awwalu dengan dhamma, dati mubtada khabar. Awwal ma khalaqallahu al-qalamu. Pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Maksudnya penciptaan pertama kali berkaitan dengan takdir. Sebelum Allah mentakdirkan semuanya, sebelum Allah ciptakan manusia, hewan dan segalanya, Allah ciptakan dulu apa? Pena. Jadi awaliyahnya nisbiyah. Permulaannya dikaitkan dengan hal-hal yang akan dituliskan takdir mereka, baik hewan, baik manusia. Yang pertama kali disebutnya adalah apa? Pena. Dalam sebagian riwayat dibaca dengan fathah. Kalau fathah berarti menunjukkan waktu. Awwalama khalaqallahul qalama qala lahu. Ya, kalau kita artikan, ketika Allah pertama kali menciptakan pena, Allah berkata kepadanya. Maknanya beda. Makanya kalau ganti harokat, beda maknanya. Saya ulangi. Kalau awaluma khalaqallahul qalam, itu enggak ngerti bahasa Arab, jadi saya bingung juga. Awaluma khalaqallahul qalam, yang pertama kali diciptakan adalah pena. Ini yang pertama. Kita sudah bahas maknanya. Kalau kedua, menunjukkan pena tidak pertama kali. Awwalama khalaqallahul qalam qala. Ketika pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berkata kepadanya. Bukan berarti yang pertama kali ciptakan pena, tapi ketika awal Allah ciptakan pena, langsung ngomong sama dia. Tulis. Paham atau tidak? Alhamdulillah. Taib, kalau sudah hapus. Baik, yang terakhir kita bahas tentang al-mukhalifun. Ya. Yang menyimpang. Maka ada dua model. Yang pertama, yang mengartikan arsy dengan al-mulk, kekuasaan. Yang kedua, yang mengartikan al-arsh dengan al-aflak. Aflak ini apa sih? Planet-planetnya. Benda-benda langit intinya. Taib, yang mengartikan arsy dengan al-muluk ini seperti Zamakhsyari. Di antaranya Zamakhsyari. Zamakhsyari ini al-Mu'tazilah, Mu'tazili. Kemudian Wal-Baghdadi. Al-Baghdadi, Asy'ari, ya, dan banyak lain. Jadi mereka mengatakan arsy maknanya al-mulk. Sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, pada pertemuan di awal, di antara makna arsy secara bahasa memang ada al-mulk. Memang mulk di antaranya kita bilang maknanya adalah singgasana. Yang kedua maknanya adalah apa tadi? Atap, yang ketiga adalah kerajaan. Tapi kalau kita artikan arsy dengan kekuasaan tidak nyambung. Coba kita artikan kekuasaan dipikul oleh malaikat, ya enggak bisa. Kekuasaan Allah siapa yang memikul, ya? Kekuasaan punya tiang-tiang, enggak bisa, enggak nyambung. Paham? Jadi ini tidak bisa kita terapkan dalam arsy yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Karena enggak mungkin kita bilang ini tidak benar. Karena tidak mungkin kita berkata kekuasaan punya tiang-tiang. Enggak mungkin. Atau kekuasaan dipikul malaikat, ya. 8 malaikat. Ya, ini semua tidak mungkin. Ya, sehingga yang benar bahwasanya takwil ini tidak benar. Kenapa mereka mentakwil al-ars dengan kekuasaan? Kenapa ditakwil? Agar bisa nyambung dengan istiwa. Istiwa ditakwil dengan istaula. Menguasai. Jadi kalau menguasai ars maksudnya menguasai kekuasaan. Supaya nyambung aja. Yang mengartikan ars dengan al-flak adalah falasifah. Dan ini juga tidak benar. Karena benda-benda langit tidak bertiang dan ya. Terus dan lain-lain, artinya tidak cocok dengan, tidak sesuai dengan sifat-sifat ars dalam dalil. Baik, sampai sini saja, ya. Silakan azan. Pertanyaan pertama, Ustaz, lebih besar arsy Allah atau surganya? Lebih besar apa? Arsy. Karena surga paling tinggi surga apa? Firdaus. Dan atapnya adalah apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara bantahan, di antara sifat arsy, alal ma, arsy itu apa? Air. Kalau aflak bukan di atas apa? Air. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Ustaz, ada akhwat solehah pakai niqab tapi qadariyah, bagaimana? Mungkin qadariyah, mungkin khawarij. Dakwailah. Kalau antum naksir, antum dakwai, ya. Siapa tahu dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah, bisa antum nikahi, ya. Kalau belum, jangan, resiko, ya. Resiko. Khawatir antum jadi kodari nanti. Ustaz, bolehkah membawa mini mushaf Al-Quran Saku Madinah dalam WC? Yang mushaf tersebut sudah ditaruh dalam tas yang terdalam. Intinya membawa mushaf hukum asalnya dalam WC makruh karena ya, benda yang mulia yang kita muliakan tidak pantas dimasukkan dalam WC. Tetapi kalau memang taruh di luar akan kita letakkan di tempat yang kotor atau khawatir hilang diambil orang dan itu mungkin terjadi atau kita khawatir lupa, maka boleh kita masukkan dalam tas tertutup rapat, seperti ini tidak jadi masalah. Karena ada orang yang nyuri mushaf, ya. Ya, ada, ya. Ada. Atau kita lupa, ketinggalan, atau hilang, atau taruh tempat yang kotor, enggak enak, ya, enggak layak dilihat. Maka enggak apa-apa taruh dalam tas yang paling dalam, meskipun dalam toilet. Bagaimana hukum menggunakan software bajakan untuk studi? Semua yang bajakan hukumnya haram. Semua yang KW hukumnya haram. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu astronomi? Mungkinkah akan menjadikan kesyirikan? Tidak harus ilmu astronomi. Mempelajari bintang-bintang tidak jadi masalah untuk memberi jarak atau arah misalnya, untuk perhitungan musim misalnya, tidak ada masalah. Ya. Kalau ilmu astronomi maksudnya dibingin. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu gaib untuk meramal itu yang syirik. Kalau untuk meramal itu yang syirik. Ustaz, hadis yang mengatakan orang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab selama dia tidak melakukan syirik dan sebagainya. Apa maksudnya? Berarti selama bertauhid manusia nanti tidak akan dihisab soal harta, umur, waktu dan lain-lain. Iya. Jadi kalau seorang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, maka tinggal nyelonong aja masuk apa? Surga. Jadi enggak dihisab. Ya. Enggak perlu dihisab. Jadi dia langsung masuk surga ya. Tanpa azab dan tanpa hisab. Ustaz, bagaimana pandangan syariat tentang pesta walimahan pada zaman sekarang yang sampai menghabiskan dana sampai ratusan juta hanya dalam waktu beberapa jam saja? Apakah ini sesuai dengan sunnah atau termasuk menghamburkan harta? Kalau orang itu sangat kaya, apalagi walimahnya untuk memberi makan kepada kaum muslimin, tidak ada masalah. Bahkan walimah boleh sehari, dua hari, tiga hari kalau memang niatnya untuk memberi makan kepada kaum muslimin. Tapi tidak boleh untuk kesombongan. Tidak boleh untuk apa? Sombongan. Misalnya menyewa tempat yang termahal. Seperti itu kadang-kadang walimah dijadikan apa? Bangga-bangga. Tapi kalau niatnya untuk beri makan kaum muslimin, uangnya miliaran, triliuner, ya dia uang 500 juta ringan bagi dia. Tinggal dia bikin acara, dia undang orang miskin, undang orang kaya, dia undang orang banyak, kasih niat, kasih makan mereka. Tapi kalau ada niat untuk kesombongan, untuk pamer, maka tidak boleh. Saya ceritain sama kawan, ada anak orang kaya, nikah sama orang kaya, sampai habis 3 miliar atau berapa? 6 bulan cerai. Kata bapaknya, kalau saya tahu kamu cerai, ngapain dulu walimah, Pak? Mahal-mahal. Ya, qadarullah. Tapi ya, hati-hati. Jangan sampai seorang walimah untuk apa? Bangga-banggaan. Karena itu haram. Kalau untuk dalam bangga-banggaan. Ya. Kemudian juga, jangan juga mubazir dalam hal makanan, kemudian sampai dibuang-buang. Semua tidak boleh. Jadi, kita boleh menghabiskan tasaddaku, katanya bersadakalah min ghairi israfin wala makhyalah. Yang penting jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Selama makanan yang wajar, kita bagi-bagi kepada kaum muslimin, dan ada tamu yang datang, tidak ada masalah. Tapi kalau makanan terlalu mewah, kemudian tidak ada yang makan, terbuang-buang walimah, makanan tidak dimakan, ini haram, mubazir. Ya. Dan tidak boleh untuk sombong-sombongan. Tapi ini ada hadiah yang bisa jawab. Silakan. Siapa yang bisa sebutkan, tidak boleh ngelihat ya, yang bisa sebutkan 6 keistimewaan arsy. Itu masih ingat? 6. Ya, coba berdiri. 1 apa? Asqalul makhlukat. Yang kelima? Lima dapat 1 nanti kalau... Yang kelima apa? Ars paling besar, ars paling berat. Tadi apa lagi? Yang diistiwa di atas ars. Terus makhluk yang pertama kali, tinggal 2. Hah? Lupa. Ada yang nyambung? Biar bagi 2 nanti. Nggak apa-apa, coba apa? Ya berdiri ya. Sama 4 juga sama. Grogi. Bukunya grogi juga. Terus? Iya, masya Allah. Jadi bukunya buat beliau ya. Nanti antum insya Allah dapat buku tafsir kalau saya tidak lupa ya. Kalau saya lupa ya qadarullah ya. Insya Allah besok kalau saya tidak lupa. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.